dan janji kami. Lalu siapa lagi yang berani jika bukanlah kami yang meneruskan mimpi untuk membuatnya terjadi dan menjadi bukti dari keteguhan hati. Berikan semua jiwa dan raga, hati Garuda siap berlari. Rakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini adalah dialektik sesuatu bangsa yang ingin menjadi bangsa yang besar. Kita ingin menjadi satu bangsa yang seperti tiap hari, ikut.